Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Ustaz, kami standby Ustaz. Kita mulai. Bisa Ustaz. Ya. Pakai jaringan apa nih, Ustaz? Agak ini gambar, Ustaz. Oh, ya kita coba lihat dulu. Ayo, Ustaz. Saya matikan dulu ya. Ayo, Ustaz. Alhamdulillah sudah bagus Ustaz. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، para pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita puji dan kita puja, yang kita agungkan dan yang kita besarkan. Terutama di hari ini kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hari yang sangat mulia di dalam satu tahun. Hari yang sangat agung, yang sangat tinggi derajat dan keutamaannya, penuh dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan serta rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at fihi asy-syamsu yaumu Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Karena yang pertama ditambah lagi bahwa hari ini adalah salah satu dari hari-hari yang 10 yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari yang 10 di awal Dzulhijjah, yang dinyatakan oleh Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih baik daripada hari-hari ini. Kata sebagian perawi, yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya dan tidak tertandingi oleh berjihad di jalan Allah. Maka Nabi mengatakan, ia tidak tertandingi oleh berjihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar ke medan perang membawa harta dan jiwa raganya, namun ia tidak kembali dengan apapun dari yang dia bawa, dari harta dan jiwanya, gugur di medan perang menegakkan agama Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang mampu menandingi amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah dan ketaatan di hari-hari yang 10 dan yang paling mulia, yang paling utama dari hari-hari yang 10 tersebut adalah hari ini, yaitu hari Arafah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, khairu yaumin tala'at fihi asy-syamsu yaum Arafah. Sebaik-baik hari dalam satu tahun adalah hari Arafah. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari ini kita sudah berada di hari tersebut, dan mari kita upayakan semaksimal mungkin. Mari kita usahakan sebaik-baiknya untuk menjalani hari ini dengan berbagai macam ibadah, dengan sebanyak-banyaknya takwa, dengan sepenuh-penuhnya keikhlasan dan harapan pahala dari Allah Jalla fi'ula. Di antara ibadah yang disyariatkan dan sangat disyariatkan oleh Rasulullah SAW di hari ini adalah berpuasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, saumu yaumi arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Puasa hari Arafah, saya berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa satu tahun sebelumnya dan dosa-dosa satu tahun setelahnya. Sepakat para ulama bahwa dosa-dosa yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar, para ulama menjelaskan, tidak akan diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keutamaan puasa hari ini yang hanya satu hari saja, ampunan dosa-dosa kecil kita Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk 2 tahun. 1 tahun sebelum hari Arafah dan 1 tahun berikutnya. Ini sangat luar biasa, menjanjikan kebaikan, kemuliaan, tentunya yang akan disambut dengan semangat, dengan bahagia oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah, orang-orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, ma'asral muslimin, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita dengan hari yang mulia ini. Dan hari ini adalah hari yang mulia, dan mulianya hari ini bukan karena keberadaan kita di hari ini. Bukan karena keberadaan kita di hari ini, karena sekian banyak orang yang berjumpa dengan hari ini, tetapi tidak menambahkan untuknya apapun kemuliaan. Tidak menaikkan sedikit pun derajat dan keutamaannya. Dan bahkan tidak sedikit dari orang-orang atau bahkan kaum muslimin yang di hari ini semakin bejat dan semakin jauh dari keridhaan Allah Jalla wa'ala. Maka di antara nikmat, di antara anugerah, di antara taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita hari ini, ketika kita ada yang mengingatkan, ketika kita ada yang mengingatkan untuk kemuliaan atau tentang kemuliaan hari ini, maka jangan lupa yang sudah berencana berpuasa dan bahkan sudah menyantap sahur sebelum masuknya waktu subuh tadi, alhamdulillah ia sudah berniat dan sudah mulai menahan puasa atau menahan diri untuk berniat puasa dari makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum dan yang lain-lainnya dari pembatal-pembatal puasa dengan niat berpuasa di hari ini. Dan bagi yang belum berniat, masih punya kesempatan untuk berniat sekarang ini dan tidak menyantap apapun juga, kecuali kalau sudah di hadapannya saat ini ada segelas teh hangat dengan hidangan santapan sarapan paginya sambil mendengarkan kajian dan sudah menghirup, sudah meminum, maka tentu tidak mungkin dia berpuasa. Dan berniatlah untuk berpuasa di tahun yang akan datang. Dan di hari ini bukan hanya sekedar mengisinya dengan ibadah puasa. Ada ibadah-ibadah yang lain seperti berdoa. Nabi SAW sebagai lanjutan dari hadis tadi bersabda, "Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli." Dan sebaik khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Nah, ini perlu juga kita ketahui ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa di antara ibadah selain dari ibadah puasa yang tadi kita telah sampaikan, yang merupakan ibadah atau salah satu dari ibadah yang mulia di hari ini, yang keutamaannya adalah ampunan dosa satu tahun sebelum dan satu tahun setelah. Satu tahun itu bukan waktu yang pendek dan bukan memberikan jaminan kepada kita untuk bersih dari dosa. Jangankan dosa kecil, dosa besar saja kita sudah terlalu banyak yang menuntut kita untuk selalu bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma ighfirli wa tub alayya. Ini di antara lafaz istighfar dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu dosa-dosa besar yang selalu dengan mudahnya kita melakukannya, apalagi dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa kecil yang tidak terhitung jumlahnya ini, dalam satu tahun, dalam satu hari saja, satu pekan, satu bulan, apalagi satu tahun, Allah SWT sediakan kesempatan untuk terampuni dengan hanya sekedar berpuasa satu hari saja. Ini yang tadi telah kita ingatkan. Kemudian selain dari ibadah puasa adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Perbanyaklah berdoa. Ya. Perbanyaklah memohon, meminta, mengharapkan apapun yang kita inginkan dari Allah. Didatangkannya manfaat, diberikannya manfaat, dijauhkan dari mudarat, diangkatnya segala bencana dan seterusnya. Memohonlah kepada Allah. Wa khairu du'ain du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari ini, di hari Arafah, dikala para jemaah haji wukuf di padang Arafah. Dan di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi di hari ini, yang diperbanyak oleh Nabi untuk memanjatkannya kepada Allah, untuk mengangkatnya ke langit agar didengar oleh Allah, adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, sekarang satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki pujian, dia memiliki kekuasaan, dan di atas segala sesuatu maha berkuasa. Perbanyaklah mengucapkan kata ungkapan tadi, dan dia adalah doa. Ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid adalah doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan perbanyak berdoa dengan doa-doa yang lain. Ya. Ma'asyiral mu'minin, pemirsa RJTV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jauhkan diri dari berbuat dosa di hari ini, karena ini hari yang mulia. Jauhkan diri dari melakukan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Jauhi dosa syirik, jauhi dosa kufur, dosa nifaq, jauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa besar yang lainnya. Jauhi dosa lisan, dosa telinga, dosa mata, dosa kalbu. Jauhi permusuhan di antara kita. Jauhi dosa riba, namimah, dan seterusnya. Jauhi menipu-menipu, menzalimi orang lain, durhaka kepada orang tua, dan seterusnya dari dosa-dosa yang sangat banyak. Karena hari ini adalah hari yang mulia, hari ini hari yang agung, hari ini hari yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dengan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk banyak beribadah di hari yang mulia ini, memudahkan kita untuk menyilihgantikan ibadah-ibadah, berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, dari satu ketaatan ke ketaatan yang lainnya di hari yang mulia ini. Kemudian mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian menjauhkan kita dari berbagai macam dosa, pelanggaran, dan maksiat. Saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun berada, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pelajaran kita, membaca kitab Muqaddimah Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Abul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Husain Al-Qushairi Nisaburi rahimahullahu ta'ala. Bab yang lalu, bab yang ketiga yang telah kita selesaikan membacanya, adalah bab larangan dari menyampaikan, berbicara dengan semua yang didengar oleh telinga kita. Ini luar biasa ancamannya, sangat keras. Dan prinsipnya, tidak semua yang masuk ke telinga harus keluar di mulut kita. Tidak semua yang kita dengar harus kita sampaikan. Ada ada tuntunannya, ada acuannya. Karena semua yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, yang kita lafazkan dari ucapan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz kata pun yang dia keluarkan kecuali di sana sudah ada malaikat yang mencatat, yang hadir menyaksikan. Ya, sementara yang didengar oleh telinga, ya, itu belum tentu semuanya dicatat. Ya, itu belum tentu semuanya dicatat. Kembali kepada keinginan kita mendengarnya. Bila yang kita dengar adalah objek ibadah, ketaatan, kebaikan, dan kita berniat untuk mendengarkannya dengan baik, maka kita berpahala. Sementara bila mana yang kita dengar itu kebaikan, ketaatan, dan ucapan-ucapan yang membuat kita berpahala, tapi kita tidak berniat untuk mendengarnya, tidak ada keinginan untuk mendengarnya, hanya sekedar terdengar saja, maka tidak ada catatan pahala apapun juga. Sebaliknya juga demikian, bila mana yang didengar oleh telinga itu adalah dosa, maksiat, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, bila memang kita berniat untuk mendengar dan berlezat-lezat dengan mendengarnya, maka tertulislah apa yang didengar tadi sebagai dosa. Bila mana terdengar oleh telinga tetapi tidak hanya hati kita berniat untuk mendengar, ya, tidak hanya hati kita tidak berniat untuk mendengarnya, bahkan muncul di dalam kalbu kita kebencian, kesempitan, adanya penentangan di dalam hati kita ketika terdengar oleh telinga, terkadang memunculkan aksi-aksi yang luar biasa dengan menutup kedua lubang telinga atau menjauh dari objek atau sumber suara. Ya, aksi-aksi yang demikian itu yang menjadikan apa yang terdengar tadi tidak akan tertulis apa-apa dan bahkan bisa jadi tertulis pahala. Nah, ini sementara yang keluar dari yang tertulis di lisan kita, ya, apa yang terucap oleh lisan kita itu yang diungkapkan oleh ayat tadi, tidak ada satu lafaz kata pun yang keluar dari mulut kita kecuali akan ditulis di situ ada malaikat raqibun hati yang akan mencatatnya dan akan kita dapatkan nanti hasilnya di hari akhirat. Maka bab yang ketiga ini adalah pelajaran penting yang akan atau yang wajib kita camkan untuk dijadikan tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak semua yang didengar oleh telinga kita harus atau ada baiknya atau tidak semua yang didengar oleh telinga kita itu harus kita keluarkan melalui mulut kita. Dia harus disaring, dia harus diseleksi. Bahkan yang baik-baik saja didengar oleh telinga itu pun belum tentu baik untuk disampaikan. Yang baik-baik saja didengar oleh telinga itu belum tentu baik untuk disampaikan langsung. Terkadang waktunya tidak tepat untuk disampaikan langsung. Bisa jadi ada alangkah atau ada baiknya untuk disampaikan ditunda atau ditunda untuk menyampaikannya. Karena timingnya tidak tepat. Padahal yang didengar oleh telinga itu baik. Dan ini pelajarannya dalam masalah menggunakan gadget atau menggunakan sarana-sarana canggih sekarang ini. Dan bermedia sosial, ya kita, maka tidak semua yang masuk ke HP kita itu harus kita share, harus kita sebarkan, harus kita posting kembali dan seterusnya. Bisa jadi yang sampai ke kita itu kita anggap baik, tetapi belum tentu baik untuk disebarkan. Makanya ada tuntunan dalam ini. Inilah pelajaran yang kita ambil dari bab yang ketiga. Dan hadis-hadis di bawahnya selesai. Kita baca semuanya dan bahkan ancamannya dari hadis-hadis Nabi dan juga dari perkataan para sahabat Umar, Anas bin Malik, Ibnu Anas, Ibnu Mas'ud, dan dikutukilkan juga perkataan Imam Mahdi, Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, bin Mahdi dan Iyas bin Muawiyah dan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab tadi. Dari hadis nabinya, ya, kemudian dari perkataan para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka, dan semuanya mengarahkan kita untuk benar-benar berhati-hati dengan sangat untuk mengeluarkan apa yang terdengar oleh telinga kita. Dan ini sekali lagi kita tekankan, berhati-hatilah kaum muslimin dalam mengucapkan, menyampaikan kata-kata, karena yang diucapkan oleh lidah kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nabi SAW, sebagai tambahan dari pembahasan ini, Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya lisan. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka bimilaki dhalika kullihi?" Maukah kamu saya beritahukan tentang faktor yang menjadi penentu semua itu? Maksudnya tentang hal-hal yang sebelumnya. Hadisnya agak panjang. Kata Nabi kepada Mu'adz bertanya, lalu Mu'adz menyatakan iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, amsik alaika hadha, peganglah olehmu ini, maksudnya lisannya, maksudnya menjaga, jagalah olehmu lisan ini. Lalu Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, inna lamu akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita juga akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita ucapkan? Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, kehilangan, engkau kehilangan ibumu wahai Mu'adz. Ini perkataan tegurannya. Itu Nabi, wahal yakubbun nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia-manusia yang diseret ke neraka dengan wajah bersentuhan tanah, batang hidung bersentuhan tanah, disebabkan oleh buah dan hasil lisan, dan merupakan korban dari lisan-lisan mereka. Dan Nabi juga mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan. Ya, dan ada seorang hamba yang berkata dengan satu kata saja yang dia tidak pedulikan akibatnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala campakkan dia dari rahmatnya. Sebelumnya kebalikannya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah yarfa'uhu Allah biha darajat. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, satu kata dari apa yang diridai oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, meninggikan derajatnya setinggi-tingginya. Ini sebagai tambahan dari pembahasan tadi, dan kita berharap semua kita berusaha untuk mengamalkan tuntunan ini, berusaha untuk menjaga lisan, menjaga lidah, karena sangat banyak dosa-dosa lidah kita. Sangat banyak orang yang menjadi korban lisannya, tercampakkan atau dijerumuskan ke dalam neraka, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saudara, saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV atau RJ TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu bab yang keempat. Bab yang keempat, kata Imam Muslim, babu an-nahi anir riwayati anil du'afai wal ihtiyati fi tahammuliha. Ini dalam konteksnya tentang aturan perawi hadis. Ya, bagi mereka yang mencari dan mengumpulkan hadis-hadis, maka hendaklah berhati-hati. Di sini babnya larangan dari meriwayatkan hadis dari orang-orang yang lemah. Ya. Orang-orang yang lemah di sini adalah istilah dalam ilmu hadis, bukan lemah badannya, bukan lemah imannya. Ya. Tetapi yang dimaksud adalah lemah hafalannya, lemah penjagaannya terhadap hadis yang dia dapatkan. Karena hadis ini ada, karena periwayatan hadis ini sangat ketat untuk mendapatkan, menerima sebuah hadis, mereka memberikan persyaratan yang sangat ketat. Maka ada larangan meriwayatkan hadis dari ad-du'afa. Ad-du'afa yaitu perawi-perawi yang lemah. Wal ihtiyati fi tahammuliha, dan berhati-hati dengan sangat dalam menerima hadis, dalam mengumpulkan riwayat. Jadi ini tuntunannya. Ini tuntunannya. Makanya para perawi-perawi hadis dahulu, ulama-ulama hadis dahulu sangat berhati-hati berguru, mencari guru, menerima hadis dari seseorang, sangat berhati-hati. Dan ini merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini. Bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini dengan menyediakan orang-orang seperti mereka. Kita baca riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini. Yang pertama riwayatnya adalah nomor 15. Dalam mukadimah Sahih Muslim ini kita buat nomor, dan nomor yang sekarang adalah nomor yang ke-15. Ya. Adalah nomor yang ke-15. Karena yang terakhir yang kita baca adalah nomor 14. Ya. Nomor 14 di riwayat sebelumnya. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wa Zuhair ibn Harbin قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حديثنا حديث أبو هريرة مرفوع diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyyakum wa iyyahum. Ini hadisnya. Ya. Kata Nabi memberitakan, ini salah satu tanda bahwa Nabi berbicara tentang yang gaib. Dan ini mukjizat Nabi. Ini yang dispesialkan oleh Allah pada untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang perkara yang akan terjadi, ya. Ini tidak lain karena berita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tentu secara pribadi dengan sendirinya tidak mengetahui yang gaib. Tidak mengetahui yang gaib. Beliau yang mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yassu. Andai kata saya mengetahui yang gaib, maka saya akan lastakthartu minal khair, maka semua yang terjadi pada diriku kebaikan. Tidak ada yang buruk yang menimpa Nabi, atau tidak ada pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan kenyataan dari Nabi SAW. Ternyata itu tidak mutlak terjadi pada Nabi karena dia tidak mengetahui yang lain. Ia bercerita tentang apa yang akan terjadi, tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitakan kepadanya. Ya. Jadi kata Nabi, saya kunu fi akhiri ummati, akan ada nanti di akhir-akhir umatku. Maksudnya di akhir-akhir umatnya, di akhir zaman. Ya, di akhir zaman. Akan ada nanti, siapa yang ada? unasun yuhadditsunakum. Orang-orang yang menyampaikan kepada kalian berita-berita, menyampaikan kepada kalian khabar-khabar atau kabar-kabar, menyampaikan kepada kalian pernyataan-pernyataan, ma lam tasma'u antum, apa-apa yang kalian tidak mendengarnya, wala aba'ukum, dan orang-orang tua kalian dahulu. Jadi tidak ada yang, tidak pernah seorang pun yang mendengar berita-berita tersebut, ternyata orang-orang nanti di akhir zaman menyebarkannya. Lalu Nabi SAW mengingatkan kita, menyampaikan peringatan kepada kita, fa'iyyakum wa iyyahum, fa'iyyakum wa iyyahum, maka jauhilah mereka oleh kalian, jangan dekati, jangan percayai. Nabi SAW mewanti-wanti kita agar tidak bersentuhan dengan mereka, tidak berhubungan dengan mereka, orang-orang yang menyampaikan berita-berita, menyampaikan perkara-perkara yang tidak pernah terdengar sebelum-sebelumnya. Ya, tidak pernah terdengar sebelum-sebelumnya. Tidak pernah disampaikan oleh orang-orang sebelum-sebelumnya. Ya. Dan bahkan di zaman disampaikan berita itu pun juga tidak terdengar apa-apa. Dari zaman Nabi SAW juga tidak ada yang memberitakan. Tiba-tiba di akhir zaman muncul nanti orang-orang yang mengabarkan berita-berita, ya, yang sama sekali tidak ada tuntunannya, tidak ada pedomannya dalam agama, ya, menyampaikan hadis-hadis yang tidak ada sumbernya, bahkan dicari dalam kitab-kitab hadis pun tidak ada. Malam tasmau antum wa aba'ukum. Jadi ini sekaligus ini sebenarnya umum, ya, tetapi berkenaan juga dengan masalah hadis, ya. Berkenaan juga dengan masalah hadis. Ya. Banyak orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis, ya, menyebarkan hadis-hadis yang tidak ada terdengar oleh para sahabat dari Nabi SAW. Dan generasi sebelum-sebelum disampaikan hadis-hadis tersebut juga tidak ada yang mendengarnya dari ulama-ulama. Bahkan sama sekali tidak ada dalam kitab hadis. Kita tidak tahu dari mana hadis ini muncul. Ada-ada saja orang-orang yang membuat-buatnya. Kemudian muncul sebagai hadis Nabi SAW. Makanya ini juga pelajaran bagi para da'i, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan agama. Berhati-hatilah, ya, dari menyampaikan hadis. Bila mana kita tidak tahu sama sekali tentang sumbernya, jangan sampai tersebarnya atau tersohornya riwayat tersebut menjadi alasan kita bahwa itu hadis. Banyak hadis-hadis yang tersohor, yang terkenal, yang tersebar dari mulut ke mulut. Lalu kita tanpa menyeleksinya, tanpa menelitinya, kita lanjutkan juga menyampaikannya kepada kaum muslimin. Ini sangat berbahaya. Sebagaimana ancaman dalam bab yang kedua atau yang pertama, bahwa ahadul kadzibai al-kadzibin. Ya. Orang siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang kemungkinan bukan hadis. Ya. Kemungkinan bukan hadis. Dia juga tidak terlalu mengerti itu hadis atau tidak. Maka berhati-hati. Dan ini yang menyebabkan banyaknya tersebar karena, ya, para orang-orang yang menyampaikan agama tidak berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Bahkan dia hanya sekedar mendengarnya atau hanya mendapatkan dalam karangan kitab, bukan kitab hadis, tapi dalam kitab yang berkenaan misalnya dengan sholat, kemudian disebutkan hadis di sana. Di sana, di situ pun tidak disebutkan sumber dan rujukannya, mana literaturnya, tidak ada. Lalu dia menganggap itu benar-benar hadis Nabi, kemudian dia sampaikan kepada kaum muslimin. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Termasuk salah satu pendusta atas nama Nabi SAW. Maka berhati-hati Ya, semua kaum muslimin, terutama mereka yang menyampaikan agama. Itu riwayat yang pertama. Nah, ini riwayat yang pertama, jelas sekali Nabi memperingatkan, mewanti-wanti ya, umatnya dari orang-orang yang tipenya seperti itu, yang kerjanya menyampaikan berita-berita, menyampaikan hadis-hadis yang tidak dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidan hadis tersebut, kesahihan atau kemakbulan hadis tersebut. Bila ditanya ini hadisnya di mana, nah, tentu dia tidak terlalu mengerti. Dia hanya mengatakan, menyampaikan, oh inilah hadisnya. Atau banyak orang yang mengatakan, ada hadisnya loh, ya, ada hadisnya loh. Nah, kata-kata itu jadikan sumber. Dia menyampaikan sebuah pernyataan tentang agama, bahwa begini, begini, begini, kemudian untuk menambahkan, ada hal ini ada hadisnya. Ya, itu saja. Tanpa menyebutkan bunyi hadisnya, tanpa menyebutkan kitab di mana hadis itu ditemukan, dia hanya mengatakan ada hadisnya atau ada dalilnya. Ada dalilnya. Dan yang juga terjadi ketika ada dalilnya, memang ada hadisnya, tetapi ternyata hadis itu sama sekali tidak menunjukkan apa yang mereka amalkan. Sama sekali tidak layak untuk dijadikan dalil untuk permasalahan yang mereka lakukan dari hal-hal yang mereka sandarkan kepada agama. Baik, kita lanjutkan riwayat yang kedua di bawah bab ini, yaitu nomor 16. Hadis nomor 16, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Harmalah ibn Yahya ibn Abdullah ibn Harmalah ibn Imran At-Tujibi qala haddatsana ibn Wahb qala haddatsani Abu Shuraih أنه سمع الشرحبيل أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. Ini riwayat yang kedua dibawakan oleh Imam Muslim yang intinya hampir sama. Peringatan dari sembarangan menerima berita tentang hadis, tentang riwayat, tentang berita dalam agama dari orang-orang yang tidak kita ketahui skillnya dalam ilmu agama. Ya, Nabi mengatakan, dan ini berita ya, bahwa akan ada di akhir zaman. Dan itu berita yang tidak akan mungkin hanya sekedar berita tanpa ada kenyataan. Nabi mengabarkan akan ada di akhir zaman, dajjaluna kadzabun. Para dajjal dan para pendusta. Dajjalun kadzabun maksudnya, itu orang-orang yang pendusta. Ya, orang-orang yang pendusta. Ya'tunakum minal ahadith, datang kepada kalian membawa hadis-hadis yang kalian tidak pernah mendengarnya. Ya, yang tidak kalian tidak pernah mendengarnya. Kita umat Nabi SAW tidak pernah mendengar. Ya, tidak pernah mendengarnya bukan umat di zaman itu saja, tapi semua kaum muslimin tidak pernah mendengarnya. Menunjukkan bahwa hadis yang bisa jadi kaum muslimin banyak tidak mendengarnya, tetapi bila mana ada dalam kitab hadis, berarti itu hadis yang sudah didengar. Ya, sudah didengar, sudah dikumpulkan. Yang maksudnya dalam hadis ini yang sama sekali tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada seorang ulama hadis pun mendengarnya. Nah, kemudian di zaman itu disebar luaskan. Ya, disebar luaskan. Seperti contoh hadis-hadis yang dibuat-buat yang telah kita sampaikan sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Ya, misalnya tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Ini kita pernah mendengarnya bahwa ini adalah hadis. Dan ini tidak pernah didengar oleh ulama-ulama hadis semenjak lama. Ya, sampai ulama-ulama hadis mutaakhirin, ya mutaakhir, juga tidak pernah mendengar bahwa ini hadis Nabi SAW. Kemudian disebar luaskan itu sebagai hadis. Tentulah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat juga tidak didengar. tidak pernah terdengar. Ya. Jadi ini sebagian contoh, bukan berarti ketika disampaikan hadis Nabi yang ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan kita hadis yang lain, kemudian tidak didengar oleh kaum muslimin zaman itu, termasuk dalam konteks ini, tidak. Ya, bukan tidak termasuk. Karena memang sudah terdengar. Kalau tidak terdengar, akan mungkin ada dalam kitab hadis. Yang dimaksud tidak terdengar, tidak pernah didengar itu, adalah oleh semua para ulama, semua kaum muslimin, kecuali di zaman itu. Ya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'iyyakum wa'iyyahum. Berhati-hatilah kalian dari mereka. Nabi memperingatkan kita. Ya. Mengancam bahkan. Jangan kalian dekati mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian, dan jangan sampai mereka memfitnah atau menjerumuskan kalian kepada fitnah. Ini menunjukkan ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, bahwa hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, ya, yang mungkar, yang tidak ada dalam tidak ada asalnya dalam kitab-kitab hadis ini, menyesatkan, membawa kita kepada agama yang bukan agama yang dibawa oleh Nabi. Makanya sebagaimana yang pernah kita nyatakan dan kita akan nyatakan kembali, bahwa di antara sebab munculnya amalan-amalan yang keluar dari sunnah, dari tuntunan Nabi, amalan-amalan yang tergolong bid'ah, itu di antara penyebabnya adalah hadis-hadis yang tidak ada sumbernya, hadis-hadis yang tidak ada asalnya, hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu, ya, yang dibuat-buat. Ya, ini di antara penyebab munculnya bid'ah. Ini yang menyesat, karena bid'ah itu sesat, kata Nabi SAW. Ya, bid'ah itu sesat. Siapapun pelakunya, walau sebanyak apapun pelakunya, bila mana dia tidak ada tuntunannya, dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya, maka Nabi sendiri yang mencap, ya, menyatakan bahwa dia adalah sesat. Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nabi yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Nabi tidak ada yang mengecualikan sama sekali. Andai kata ada pengecualiannya, maka Nabi pasti akan mengecualikannya. Karena Nabi SAW tidak akan menunda-nunda, ya, sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya, kemudian ditunda keterangannya. Sementara tadi kaidah bahwa setiap bid'ah itu sesat. Andai kata memang ada yang baik, maka Nabi akan mengecualikan illa bid'ah ini, bid'ah itu. Tapi Nabi mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Ini hadis Nabi SAW. Dan di antara penyebabnya adalah tersebarnya hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu, dan seterusnya. Maka Nabi mewanti-wanti mengingatkan kita agar kita berhati-hati menerima riwayat-riwayat yang tersebar di mana-mana. Ya. Dan bahkan sekalipun ada rujukannya, misalnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya, Imam Ahmad, belum tentu. Ya. Belum tentu hadis itu bisa dijadikan standar dan dasar. Sekalipun ada dalam kitab hadis, makanya butuh kita kepada yang menyeleksi hadis-hadis ini. Ya. Yang menyeleksi hadis-hadis ini. Dan sudah ada ulama-ulama yang meneliti. Jadi kita tidak perlu lagi bersusah-susah untuk menelitinya. Sudah dikumpulkan oleh para ulama, dipilah dan dipilih-pilih oleh ulama dengan penyeleksian yang sangat ketat, ya, dari riwayat-riwayat tersebut. Jadi bukan sekedar adanya di Sunan Abi Dawud misalnya, adanya dalam Sunan Tirmidzi, ya, karena yang mempersyaratkan kesahihan sebuah hadis yang sangat ketat adalah Imam Bukhari Muslim. Sementara sisanya berbeda-beda tingkatannya dan tingkatan persyaratan mereka, dan ada riwayat-riwayat dalam kitab-kitab tersebut yang lemah, ya, yang sangat lemah Dan ini yang membuat kita harus berhati-hati, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Riwayat yang berikutnya, yang ketiga di bawah bab ini, atau yang ke-17, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Abu Sa'idin al-Ashaj, qala haddathana Waqi', qala haddathana al-A'mas anil Musayyab bin Rafi', an Amir bin Abdah, qala qala Abdullah, inna ash-shaytana la yatamathal, inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati ar-rajuli, فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. Ini juga, ini sebenarnya ini bukan hadis, tetapi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Asar dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau berkata, sesungguhnya syaitan terkadang atau benar-benar menjelma dalam bentuk seorang laki-laki. Jadi munculnya hadis lemah ini terkadang dari faktor ini. Munculnya hadis palsu ya. Bukan hanya dari manusia semata-mata, dari pemalsu-pemalsu hadis. Bisa jadi dari syaitan, karena memang syaitan ingin menyesatkan kita. Jadi syaitan agar kita menyimpang dari jalan yang lurus, banyak cara. Di antaranya seperti yang diberitakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa sesungguhnya syaitan benar-benar menjelma dalam bentuk seorang laki-laki, seorang manusia, fayatil qawmah, lalu didatang kepada kumpulan orang, fayuhadithuhum bilhadithi minal kadhib, lalu ia sampaikan hadis dari hadis-hadis dusta, dari hadis-hadis palsu, fayatafarraqun, lalu nanti mereka-mereka yang mendengarkan hadis tadi memencar atau berpencar selesai dari pengajian tadi, lalu sebagian mereka mengatakan, fayaqulu ar-rajulu minhum sami'tu rajulan a'rifu wajhahu, saya mendengar seseorang yang saya kenal wajahnya. Jadi dia menjelma dengan tokoh-tokoh agama, dengan ulama-ulama ya. Lalu orang tadi mengatakan, saya dengar orang yang seperti si fulan ya, dan saya tidak mengenal namanya. Ya, tidak mengenal namanya, hanya bentuknya saja, rupanya saja. Dan ini berita dari Abdullah bin Mas'ud. Dan pelajaran yang mungkin bisa diambil adalah bahwa ternyata sebagian hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu ini bisa jadi muncul atau sumbernya dari syaitan. Dan memang tidak mustahil, karena memang syaitan menginginkan kita tersesat dari jalan yang lurus, ya. Seperti yang ditegaskannya di hadapan Allah, bahwa ia akan menyimpangkan manusia, anak keturunan Adam, dari jalan Allah yang lurus. Ini tekad syaitan. Maka banyak cara. Di antara caranya adalah yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala tadi. Riwayat setelahnya yang ke-18. Ya. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar anni ibn Tawus an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala inna fil bahri shayatina masjunatan awthaqaha Sulaiman yushiku an takhruja fataqra'a 'ala an-nasi Qur'anan. Ini juga berita dari Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang lain, yang mungkin hampir senada dengan ungkapan Abdullah bin Mas'ud tadi. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, sesungguhnya di lautan ada syaitan-syaitan. Ya. Di lautan ada syaitan-syaitan, di dalam laut ada syaitan-syaitan yang dikurung oleh Nabi Sulaiman, yang dibelenggu, dirantai oleh Nabi Sulaiman, yushiku an takhruja, hampir-hampir datang waktu keluarnya atau lepasnya setan tadi. Nanti ketika dia muncul dari dalam laut, dia akan membacakan kepada manusia bacaan-bacaan yang terkadang berbentuk Al-Quran tetapi bukan Al-Quran, atau terdengar sebagai hadis tetapi bukan hadis. Tujuannya menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad. Dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad tentang salah satu dari faktor tersebarnya hadis-hadis palsu yang kita kaum muslimin harus sangat berhati-hati. Jangan sembarangan mendengar atau menerima hadis. Ya, jangan sembarangan menerima hadis. Jangan sembarangan menerima hukum agama. Tanyakan dalilnya. Apa hadisnya? Dan ini memang sangat menyulitkan sebagian orang yang sudah terlanjur, ya, sukanya menyampaikan agama, membuat retorika, menyampaikan cerita-cerita yang mungkin hanya cerita dibuat-buat saja agar menyentuh, dan terkadang membawa hadis-hadis yang tersebar tetapi tidak ada sumber dan tidak ada asalnya. Ini terkadang membuat mereka kesulitannya ketika ada sebagian jemaah atau sebagian kaum muslimin yang mulai cerdas menanyakan dalilnya. Lalu mereka nanti akan menuduh bahwa orang-orang yang mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa nanti yang menyebabkan kita kesusahan. Yang dahulu kita sekedar menyampaikan, kemudian sekarang mereka yang disampaikan kepada mereka atau orang-orang atau jamaah sekarang sudah mulai menanyakan mana dalilnya Ustaz, apa benar itu dalilnya. Ini kan mempersulit mereka-mereka tersebut. Dan memang inilah, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa benar yang kita lakukan, yang kita amalkan, yang kita kerjakan dari ibadah dan ketaatan itu tuntunan Nabi atau tidak? Bila mana tidak, Allah akan bertanya, ini kalian dapatkan dari mana? Ya, karena kita ditanya tentang pengikutan kita terhadap Rasulullah SAW. Karena kita diuji dalam hal ini. Apakah kita benar-benar mengikuti Nabi atau tidak? Masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi, nukilan dari perkataan Abdullah bin Amr bin As bahwa ada pengaruh syaitan dalam menyebarkan hadis-hadis yang dusta, apalagi yang berkenaan dengan agama, dengan ibadah, dengan ketaatan yang sama sekali tidak ada sumbernya dalam kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Bisa jadi itu dari andil syaitan. Maka berhati-hatilah. Riwayat berikutnya yang ke-19, ya, ini cukup banyak riwayatnya di bawahnya, ya. Kita baca satu riwayat lagi. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Abbad wa Sa'id bin Amr al-Ash'athi jami'an an Ibn Uyainah qala Sa'id akhbarana Sufyan an Hisham bin Hujair an Tawus qala ja'a hadha ila Ibn Abbas yakni Bushair bin Ka'ab. Tawus bin Kaisan dari generasi tabi'in bercerita bahwa datang orang ini kepada Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud dengan orang ini adalah Bushair ibn Ka'ab al-Adwi, ya, Abu Abdullah al-Basri, seorang ulama di generasi tabi'in, ulama hadis. Datang Bushair ibn Ka'ab ini kepada Abdullah ibn Abbas, faja'ala yuhadithuhu, maka dia menyampaikan kepada beliau hadis-hadis, menyampaikan hadis-hadis. Bushair ibn Ka'ab menyampaikan hadis-hadis. Faqala lahu Ibn Abbas, maka Abdullah bin Abbas berkata, ud li hadithi kada wa kada. Jadi Abdullah bin Abbas menguji. Bushair bin Ka'ab menyampaikan, saya mendapatkan dari si fulan, dari Nabi SAW, hadis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dia sampaikan, dia bacakan kepada Abdullah bin Abbas. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, balik lagi ke hadis ini. Ya, ud li hadithi kada wa kada. Fa'ada lahu, kemudian dia balik ke hadis, misalnya dia sudah sampai hadis yang ke-10, tapi Abdullah bin Abbas menyuruhnya kembali ke hadis kedua misalnya, maka dibacanya lagi hadis yang kedua, tujuannya untuk mengetahui kekuatan hafalannya, untuk menguji kekuatan hafalannya. Summa haddatha faqala lahu ud li hadithi kada wa kada. Kemudian dia lanjutkan lagi. Kemudian Abdullah bin Abbas meminta lagi untuk kembali ke hadis-hadis tertentu. fa'adalahu, kemudian dia membacakan hadis yang diminta oleh Abdullah bin Abbas. Faqala lahu, ya, lalu dia berkata kepada Abdullah bin Abbas, ma adri, a'rafta hadithi kullahu wa ankarta hadha, am ankarta hadithi kullahu wa arafta hadha. Ya, dia bertanya, saya tidak tahu, apakah engkau wahai bin Abbas mengetahui semua hadis saya, atau dan kamu tidak hafal hadis yang kamu minta ulang tadi? Atau kamu tidak hafal hadis saya semuanya kecuali hadis yang kamu minta ulang tadi? Jadi dia penasaran kenapa Abdullah bin Abbas menyuruhnya mengulang-ulang beberapa hadis yang dia bacakan. Lalu Abdullah bin Abbas menyatakan suatu pernyataan kepadanya. Faqala lahu bin Abbas, ya, inna kunna nuhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh lam yakun yukdzabu alaihi. Ini pernyataan Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya dahulu, kata Abdullah bin Abbas, kami menyampaikan hadis Nabi SAW, ya, idlam yakun yukdzabu alaih, ketika tidak ada kedustaan-kedustaan atas nama Nabi. Jadi orang di zaman sahabat itu tidak terlalu berhati-hati menerima hadis, karena mereka percaya bahwa semua yang dibacakan dari hadis Nabi itu benar. Karena tidak ada atau tidak mungkin dan bahkan mustahil ada seorang sahabat yang berani mengada-adakan hadis atas nama Nabi. Jadi para sahabat ketika mendapatkan hadis dari sahabat yang lain, mereka tidak curiga. Mereka langsung terima, mereka langsung hafal, mereka langsung jaga, mereka langsung pelihara. Ya. Ketika itu mereka bebas. Tidak ada kehati-hatian karena mereka semua percaya. Dan tidak ada lagi, tidak ada ketika itu kedustaan atas nama Nabi. Lam yakun yukdzabu alaihi sallam. Falamma rakiban nasus sa'ba wadzalula nuhadithu an Rasulullah sallam tarakna alhaditha an. Falamma rakiban nasus sa'ba wadzalula tarakna alhaditha an. Kata Abdullah bin Abbas, maka tatkala orang-orang atau manusia sudah, ya, melakukan atau menjalani perbuatan-perbuatan yang sebagiannya terpuji, sebagiannya tercela. Ya, jadi Abdullah bin Abbas tidak menilai semua orang rusak, semua orang berdusta, tidak. Tetapi sudah muncul orang-orang yang mulai berani berdusta, sudah mulai berani mengatasnamakan Nabi. Dan ini muncul ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi peperangan, terjadi fitnah. Orang-orang sudah mulai mengada-ada, ada sudah mulai berani menyebut-nyebut hadis yang bukan hadis. Ya, menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika itu tiba waktunya, kata Abdullah bin Abbas, taraknal hadithan. Maka kami meninggalkan menerima hadis dari siapapun juga. Kami tidak lagi sembarangan menerima hadis. Kami mulai berhati-hati. Dan kami bahkan tidak terlalu mudah menyebarkan hadis. Karena terkadang ketika disebarkan, mungkin saja ada tambahan-tambahan, ada pengurangan-pengurangan. Jadi mereka mulai pelit dalam menerima, mulai selektif dalam menerima tepatnya, atau mulai selektif dalam menyampaikan hadis. Ya, dan ini senada dengan ungkapan-ungkapan generasi tabi'in, ya. Ketika mulai terjadi fitnah, barulah mereka mulai menanyakan sanad. Sebelumnya mereka tidak menanyakan dari mana hadis ini kamu dapatkan. Tapi setelah mulai muncul apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tadi, mereka mulai selektif, mulai berhati-hati, mulai menanyakan siapa guru, dari mana sumbernya. Inilah penyebabnya. Jadi Abdullah bin Abbas tadi berhati-hati menerima hadis atau mendengarkan hadis dari Busair bin Ka'ab, ya, dari generasi tabi'in. Bukan berarti dia yang berbuat dusta, tidak, tetapi dia mengajarkan prinsip yang benar kepada muridnya itu, bahwa jangan sembarangan, jangan prinsipnya adalah sebanyak-banyaknya meriwayatkan hadis, tidak, tetapi harus berhati-hati menerima dan juga berhati-hati menyampaikan hadis. Inilah ma'asyal muslimin wal muslimat, beberapa riwayat yang sempat kita baca pada waktu sekarang ini atau pada pertemuan ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan. Mungkin besok kita libur. Ya. Besok kita libur. Bila mana lusa memungkinkan, maka akan ada pengumuman. Bila tidak, berarti kita libur lagi. Ya. Bila mana hari awal tasyrik memungkinkan kita untuk berjumpa kembali, maka nanti akan ada pengumumannya. Tetapi bila mana tidak ada pengumuman, berarti adalah libur sebagaimana hari raya. Besok kita libur. Ya. Ini pelajaran kita hari ini. Dan kita sediakan kesempatan untuk tanya jawab. Baik, silakan. Pemirsa Zoom yang ingin bertanya kepada Ustaz, bisa langsung berinteraksi dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Ustaz, untuk besok itu kan disunahkan untuk menahan untuk tidak makan sebelum hasil apa kurbannya disembelih atau setelah sholat gitu kan Ustaz. Untuk mulai menahannya ini kapan ya Ustaz? Apakah sebelum sholat subuh atau mulai dari sebelum kita tidur? Apakah mungkin sebelum subuh itu, sebelum sholat subuh masih bisa makan dulu menjelang, mungkin kita anggap kayak seperti sahur gitu, Ustaz. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya. Syukur sahur. Iya, karena dia dikiaskan dengan puasa, maka mulai menahannya yaitu di mana kita mulai menahan saat berpuasa. Ya, di mana kita mulai menahan ketika berpuasa, berarti semenjak masuknya waktu subuh. Semenjak masuknya waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh kita, wallahu a'lam ya, yang saya pahami, kita boleh. Ya. Boleh kita untuk makan. Andai kata dari mulai sebelum tidur, berarti kita sangat lama sekali. Ya, waktunya, apalagi kalau sebelum tidur kita tidak minum, ya tentu rasa haus yang luar biasa. Cuma yang mungkin ya, yang juga ini saya tidak terlalu memahami, apakah hanya sekedar makan saja yang dilarang, karena memang konteks hadisnya adalah sampai dia memakan hewan yang disembelihnya. Dia mengatakan sampai selesai salat Idul Adha. Batasnya adalah sampai sembelian hewan kurbannya selesai, makanya di antara yang paling utama dimakan yang paling cepat selesai, ya selama cepat selesai proses, makanya penyembelian itu agar segera langsung setelah sholat dilaksanakan, dan bahkan daging yang paling mudah, ya organ hewan yang dikurban itu yang paling mudah dimakan itu yang selalu yang cepat dimasak. Ya, ada sebagian ulama yang mengarahkan untuk hatinya, hati hewan itu yang mudah cepat untuk dimasak agar bisa disantap. Dan ada yang mengatakan bahwa itu hanya sampai selesai sholat Idul Adha, sampai sholat Idul Adha. Jadi bila tadi pertanyaan adalah kapan mulainya, karena dia adalah menahan, maka menahan adalah semenjak terbitnya atau masuknya waktu subuh karena dikiaskan kepada puasa wabillahi taufiq. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Ya. Terputus suaranya Ridwan. Gimana Ustaz, cukup jelas? Tidak terdengar apa-apa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah sunnah berpuasa sebelum sholat id hanya berlaku untuk yang berkurban saja? Atau semua yang tidak berkurban juga disunahkan berpuasa? Wallahu'alam, berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Ya. Berlaku untuk semua. Baik. Tetapi itu sangat dianjurkan kepada yang berkurban. Karena penjelasan para ulama, di Idul Fitri disunahkan untuk menyantap sebelum sholat. Ya, untuk makan sebelum sholat dari beberapa butir kurma. Sementara perbedaannya dengan Idul Adha adalah tidak menyantap apa-apa sebelum sholat. Ya, menahan diri dari sebelum sholat. Jadi ini jawabannya yaitu untuk semua. Wallahu'alam. Ya. Baik, Ingrizin, mungkin yang masih ingin berinteraksi sama Ustaz bisa langsung bertanya. Ini masih dari penonton YouTube RGTV, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Saya pernah membaca doa para nabi yang dibaca ketika sore Arafah. Yang ingin ditanyakan, apakah itu berlaku di waktu sore dimanapun? Maksudnya ketika kita berdoa di saat sore di Indonesia sama saat sore di Arafah. Iya. Nabi SAW tidak mengkhususkan jemaah haji. Tadi saya sudah tegaskan di awal sebelum kita masuk pelajaran bahwa sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Hari Arafah berlaku untuk semua. Hari Arafah, sekarang kita berpuasa hari Arafah. Puasa, bahkan untuk puasa ini diperuntukkan untuk orang yang tidak wukuf di Arafah. Yang wukuf tidak dibenarkan atau tidak disunnahkan berpuasa. Tidak disunnahkan berpuasa. Sementara puasa Arafah atau puasa hari Arafah untuk orang yang tidak wukuf, yang bukan jemaah haji. Berarti doa tadi berlaku untuk semua. Ya, berlaku untuk semua. Dan waktunya bukan saja di petang hari, dari semenjak awal. Bagi jemaah haji tentunya mereka mulai wukufnya setelah tergelincir matahari. Sementara kita yang tidak jemaah haji, doa ini kita baca dari semenjak sekarang sampai terbenam matahari. Karena itu termasuk satu hari. Ya, berdoalah di waktu mustajab, memperbanyak doa tadi. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan doa-doa yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi apapun doa kita, apapun permintaan kita, itu permintaan dan doa yang terbaik. Dan yang diucapkan, yang banyak diucapkan, yang terbaik diucapkan, dipanjatkan oleh para Nabi, termasuk Nabi kita, di antara doa di hari Arafah adalah kalimat tauhid tadi, wallahu a'lam. Baik, sepertinya udah nggak ada pertanyaan masuk lagi nih, Ustaz. Baik, ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai di situ pelajaran kita di pagi hari ini. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk melakukan berbagai amal kebaikan di hari ini, amal ketaatan di hari ini, terutama berdoa, terutama ibadah puasa yang sangat besar keutamaannya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dan saya ulangi lagi, besok kita libur ya karena hari raya, dan lusa bila mana tidak ada pengumuman dilanjutkannya pengajian, berarti kita libur juga sementara dua hari kedua yang bertasyrik. Insyaallah kita akan kembali bersama. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.